tadikala hujan. Mawar dan tanita yang kita lalui kini sebatas sejarah. Kau ya Tuhan, dan aku hilang bukan berarti tak ingin dicari. Kau yang tahu.